Mitra bisnis, mayoritas anggota pansus DPR memang beranggapan telah terjadi pelanggaran dalam kasus bailout Bank Century. Meski demikian, hingga saat ini kasus bailout Bank Century masih menjadi kontroversi. Mengingat sebelum pansus DPR mengumumkan kesimpulan akhir mereka atas masalah ini, maka kontroversi yang merebak di tengah masyarakat tentang siapa yang harusnya bertanggung jawab akan semakin kuat, hingga perlu jawaban yang transparan agar masyarakat dapat melihat siapa yang salah serta siapa yang benar dan melanjutkan proses politik pansus ke proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk membahas kelanjutan dari perjalanan kasus Century, segera kita temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, kasus bailout Bank Century sangat kental dengan unsur penelikungan atas aturan penjaminan. Nah, menurut Bapak, apakah ini bisa diasumsikan sebagai penyalahgunaan wewenang, Pak? Oh iya, jelas. Penyalahgunaan wewenang. Buat mereka yang tidak yakin bahwa bailout itu kebijakan yang baik. Tetapi bagi mereka yang berpendapat bahwa itu kebijakan yang baik, ya tidak menelikung. Sama sekali tidak menelikung. Karena kebijakan itu dimaksud untuk mengamankan sistem keuangan dan ekonomi. Tapi pendirian pemerintah kan demikian. Oke, BPK boleh mengungkap tindakan kejahatan, keanehan, BI yang tidak, pokoknya semua yang dikemukakan di BPK itu oke, bahkan sampai perampokan pun iya. Jadi dirampok oleh pemegang sahamnya sendiri sehingga Bank Century itu rusak gitu kan. Itu bukan urusan saya, Pak Budiono kan begitu. Sri Mulyani juga itu bukan urusan saya, itu urusannya boleh tangkap lah. Tetapi setelah semua kejadian itu setelah dirampok itu bank ini rusaknya begitu rupa sehingga kalau itu tidak di bail out, tidak diambil alih seperti bentuknya sekarang ini, itu ekonomi Indonesia mesti rusaknya, mesti hancurnya. Karena itu sistemik sifatnya, itu akan mengakibatkan ras sistem perbankan rusak, melalui sistem perbankan ya ekonomi seluruhnya rusak gitu. Nah itu keyakinan itu yang mereka miliki dan mereka kami mengambil keputusan atas dasar keyakinan itu. Sekarang kira-kira pansusnya itu condong yang mana? Selain itu Pak, bahan lain untuk melanjutkan kasus ini ke proses hukum tampaknya ada di pola kebijakan yang dilakukan Gubernur BI pada waktu itu ya Pak Kwi? Iya betul, dan moga-moga mengubah-ubah angkanya juga kan. Perhitungan-perhitungan yang salah, yang menjengkelkan Sri Mulyani sendiri. Jadi, berbagai input yang salah dari Bank Indonesia bisa jadi entry point bagi KPK ya, Pak Kwi? Oh, bisa. Sangat bisa. Kenapa? Bagaimana? Sebetulnya itu bisa ditanya, karena KPK punya teknik nanya. Bank Indonesia yang begitu besar, yang begitu kaya, yang teknologi zaman sekarang begitu canggih, kok menghitung bisa salah terus? Itu gimana? Gitu. Demikian, Kwi Kian Gi. Saya Dinda Natasha.